Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين جمع رحمكم الله نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم pada suatu hari telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia, Harithah ibnu Wahab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul." ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواد مستكبر أخرجه الإمام البخاري ومسلم. Kata Harith ibn Wahab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian, maukah aku beritakan kepada kalian semua ciri-ciri penduduk al-jannah, penduduk surga. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, kullu dha'ifin mutadha'if, yang lemah, yang dianggap lemah, tidak memiliki posisi, tidak memiliki ketenaran dan kesohoran di tengah-tengah manusia, karena yang dia inginkan, yang dia harapkan hanyalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dianggap lemah oleh kalangan manusia dikarenakan dia mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lau aksama ala Allahi la abarrah, kalau seandainya orang ini bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam melanjutkan sabdanya, Ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah aku beritakan kepada kalian ciri-ciri penduduk neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir. Orang-orang yang kasar, yang kaku. Jawad, rakus, pelit. Mustakbir dan sombong. Ma'asyiral muslimin. Jama'ah Jum'ah rahimakumullah. Dari hadis tadi kita mengetahui bersama bahwa ciri-ciri dari orang-orang penduduk Al-Jannah, mereka ketika melaksanakan kebaikan, ketika melaksanakan amal soleh, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharap ridha dari Allah azza wa jal. Kemudian ciri-ciri penduduk neraka adalah yang angkuh, yang sombong, yang rakus, menolak kebenaran, merendahkan dan meremehkan yang lainnya. Dalam sebuah kisah disebutkan pada masa Rasul alaihi salatu wassalam, ada seorang sahabiah, dia bernama Ar-Rubayyi' bintu Nadr An-Nadr radhiyallahu ta'ala anha. Dia dari salah seorang Ansari. Suatu hari Ar-Rubayyi' bintu Nadr ini tadi memecahkan gigi seorang budak perempuan dari kalangan Ansar. Akhirnya diadukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk ditegakkan hukum qisas. Nyawa dibalas dengan nyawa. Mematahkan gigi dibalas dengan mematahkan gigi. Yang dikarenakan sahabiah tadi telah mematahkan gigi seorang budak perempuan Ansari, maka Rasul pun memerintahkan untuk dibalas dengan hal yang semisal. Namun perhatikan ma'asyiral muslimin, seorang sahabat yang mulia dari sahabat, dari kalangan sahabat laki-laki, dia adalah Anas ibn Nadr yang masih saudara dengan Ar-Rubayyi' ibn bintu Nadr tadi. Kata Anas ibn Nadr, wallahi ya Rasulullah, la tuksir sinna Ar-Rubayyi' faniya Ar-Rubayyi'. Sungguh demi Allah ya Rasulullah, janganlah engkau mematahkan gigi dari Ar-Rubayyi'. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menanggapinya, ya Anas, kitab Allah al-qisas. Wahai Anas, ketetapan hukum dari Allah azza wa jalla untuk ditetapkan hukum qisas, mematahkan gigi dibalas dengan mematahkan gigi. Maka Anas ibn Nadr tadi mengulangi sumpahnya, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, janganlah engkau mematahkan gigi dari Ar-Rubayyi' saudara perempuanku. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalal Al-Utsaimin bahwa Anas ibn Nadr bersumpah di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam tidak lain tidak bukan dalam rangka ingin melaksanakan upaya dan negosiasi terhadap keluarga dari seorang budak perempuan yang giginya telah dipatahkan oleh Ar-Rubayyi' tadi. Dan Anas ibn Nadr ketika telah bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala tadi, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yani setelah beliau melakukan negosiasi dengan keluarga si korban. Kemudian si keluarga korban memaafkan. Tidak membalas ataukah menuntut untuk ditegakkan qisas. Maka ini disebutkan oleh beliau sebagai contoh. Lau aqsama 'ala Allahi la barra. Kalau seandainya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tidak bukan dikarenakan ketakwaan dan keimanan yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Namun di sana ma'asyiral muslimin, juga ada sebuah contoh dan kisah di mana seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, bukannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi dibalikkan sumpah tersebut menjadi malapetaka dan wabah serta hukuman bagi yang mengucapkannya tadi. Dikarenakan kesombongan, dikarenakan keangkuhan, ujub dan takabur yang ada pada dirinya. Disebutkan dari sahabat yang mulia Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh al-Imam al-Muslim rahimahullahu ta'ala, ada seseorang ahli ibadah, senantiasa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melewati temannya pelaku maksiat. Setiap dia melihat dan melewati temannya, tidaklah didapati melainkan pasti dalam keadaan melaksanakan kemaksiatan. Maka akhirnya orang yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla tadi pun dengan kesombongan dan ta'ajub, dengan kesombongan dan bangga diri dengan amal ibadah yang telah dia laksanakan, yang telah dia raih, yang telah dia lakukan, dia pun bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallah la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang tersebut karena didapatinya senantiasa melakukan kemaksiatan. Namun ternyata ma'asyiral muslimin jama' jumma' rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan sumpah tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan yang artinya, siapa yang bersumpah atas namaku dan menyebutkan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan seseorang, maka sungguh aku telah mengampuninya dan aku telah menghapuskan amal-amal kebaikan dari yang mengucapkannya tadi. Fahami ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang asal muasalnya, yang kesehariannya terlihat di hadapan manusia melaksanakan amal soleh, amal kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kesombongan dan keangkuhannya, dengan kesombongannya, bangga dirinya, takjubnya, akhirnya malapetaka dia dapat, dikarenakan dia bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti kondisi yang pertama tadi, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala didasar dengan iman, dengan takwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Qumtu 'ala babin nar." Kuntu ala babil jannah. Fa idza aktsara man dakhalaha al masakin. Wa ashabal jaddi mahbusun. Ghayra anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar. Wa qumtu ala babin nar. Fa idza aktsara man dakhalaha an-nisa. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kumtu ala babil jannah. Aku berdiri di depan pintu al-jannah, pintu surga. Dan aku dapati ternyata kebanyakan dari yang memasuki, yang telah dimasukkan ke dalam al-jannah, adalah al-masakin, orang-orang yang serba kekurangan di dunianya. Sedangkan orang-orang yang memiliki kecukupan, orang-orang ashabal jaddi, orang-orang kaya, mereka tertahan, tidak langsung diperbolehkan untuk masuki ke dalam jannah. Adapun penduduk neraka, mereka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan aku pun berdiri di hadapan pintu neraka. Ternyata aku dapati kebanyakan yang telah dimasukkan ke dalam neraka dari kalangan wanita. Ma'asyiral muslimin jama'a jumma rahimakumullah. Dari hadis tadi kita bisa mengetahui serta bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang miskin, orang-orang fakir, mereka yang kebanyakan masuk ke dalam al-jannah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih dari yang disebutkan dari diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh al-Imam Tirmizi. Dan beliau menyatakan hadisnya sahih. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 amin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin akan masuk ke dalam al-jannah lebih dahulu, mendahului orang-orang kaya dengan jarak 500 tahun lamanya. Yang demikian dikarenakan orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk berbangga diri di dunianya. Mereka tidak memiliki sesuatu yang mereka bisa gunakan untuk menolak kebenaran di dunianya. Dan rata-rata didapati orang-orang fakir, orang-orang miskin yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam, yang lebih dahulu mengikuti dakwah bimbingan Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam, bahkan juga yang lebih dahulu mengikuti ajakan dan dakwah dari para rasul dan yang sebelumnya. Adapun orang-orang yang kaya, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh-sungguh yang orang-orang yang kaya, sungguh-sungguh yang namanya manusia, dia angkuh sombong melampaui batas ketika dia merasa dirinya telah tercukupi, merasa dirinya tidak butuh dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan dia pun menolak al-haq kebenaran, batarul haq wa ghamtun nas, dan merendahkan, meremehkan manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sebagai orang fakir dan miskin, Kalau dia takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan lebih dahulu masuk ke dalam al-jannah. Lebih dahulu dibandingkan orang-orang yang kaya. Namun kalau seandainya dia sebagai orang kaya dan mampu dengan kekayaannya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan fadlullah, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, yu'tihi man yasha, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dijadikan sebagai orang yang fakir dan miskin, maka semoga kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah Azza wa Jalla limpahkan rezeki kepada kita sebagai orang yang kaya, semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita dengan kekayaan itu menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.